Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Jamaah kajian Kelaten Kota yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali di Masjid Joglo Skalengka ini untuk kembali meneruskan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini, dan ini salah satu nikmat muqayyadah, nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dipilih, tidak diberikan kepada semua orang. Semua manusia diberikan kenikmatan berupa kesehatan, rezeki, nikmat hidup, anak, istri, rumah. Akan tetapi tidak semua manusia diberikan kenikmatan berupa duduk di majelis ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam salah satu syairnya, atau bisa cek nanti di dalam kitab Diwan Imam Syafi'i, beliau memberi peringatan kepada para pemuda, إِذَا رَأَيْتَ شَبَابَ الْحَيِّ فَدَنَّشَأُ لَا يَحْمِلُونَ قِلَالَ الْحَبْرِ وَالْوَرَقَ وَلَا تَرَاهُمْ لَدَى الْأَشْيَاخِ فِي حِلَقٍ فَدَأْهُمْ عَنْكَ فَإِنَّهُمْ هَمَجٌ قَدْ بَدَّلُ أُلُوَ الْهِمَّةِ الْحَمَقَ. Idza apabila ra'aita, engkau melihat syababal hayyi, para pemuda yang hidup, pada nasya'u, dan mereka tumbuh menuju usia dewasa, la yahmiluna qilalal habri wal waraqat, tapi mereka tidak membawa pena, tidak pula membawa kertas, wala tarahum ladal asyyaqi fi hilaqin, engkau juga tidak melihat para pemuda ini duduk di hadapan para masyayikh, para ulama, para dai yang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ununa min akhbari mattasaqa, dalam rangka untuk apa namanya mempelajari akhbar, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada'ahum anka fa innahum hamajun, maka tinggalkanlah para pemuda yang seperti itu, yang tidak membawa pena, tidak membawa kitab, tidak pula mereka mau duduk pengajian. Kata Imam Syafi'i, pada ahum anka fa innahum hamajun, tinggalkanlah pemuda seperti itu karena mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang rendahan. Qad badal ulu wal himmatil hamaqa, yang lebih suka menukar ulu wal himmah, semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu, ditukarkan dengan al-hamaqo, yaitu kedunguan dan kebodohan. Sebagai bentuk motivasi bagi kita semua dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, agar kita lebih semangat lagi di dalam menghadiri pengajian-pengajian. Dan pada malam hari ini kita telah sampai pada halaman 46, ya, paragraf kedua dari bawah. Lakin qala al-ulama'u, akan tetapi para ulama mengatakan, tafdhilu Utsman ala Ali radhiyallahu anhuma, yang lebih mengutamakan Utsman daripada Ali, huwal jaddatu, itu adalah pendapat yang bagus, pendapat yang benar, bahwasanya Utsman bin Affan itu lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Walladhi 'alaihi al-aktsaru, pendapat ini dipegang oleh mayoritas ahli sunnati wal jamaah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafdhilu Ali 'ala Utsman, sedangkan lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman, huwa alladhi 'alaihi al-aqallu, itu adalah pendapat yang dipegang oleh minoritas ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu banyak, mayoritasnya, jumhurnya memilih pendapat bahwa Utsman bin Affan itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sebagian ahli sunnah, sebagian kecil ahli sunnah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih utama dibandingkan Utsman ibn Affan. Ai ba'du salaf maknanya adalah sebagian salaf, Kasufyan At-Tsauri seperti Imam Sufyan At-Tsauri wa qila raja'a anhu. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan Sufyan At-Tsauri telah rujuk, telah meralat pendapatnya tersebut. Wa hadza fil haqiqati la yaqdahu fi dinil mar'i. Dan ini secara hakikat la yaqdahu fi dinil mar'i. Tidak menciderai agama seseorang. Seandainya ada sebagian ahli sunnah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan Utsman bin Affan, ini tidak menciderai agama seseorang, tidak menciderai akidah seseorang. Tapi ada syaratnya, apa itu? Idza kana, apabila mujarradat tafdhili, murni menganggap lebih utama saja, baina Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma, antara Utsman dan Ali. Kalau hanya murni menganggap bahwasanya Ali itu lebih utama daripada Utsman, itu tidak menciderai akidah seseorang. Bi syarti adamil qada'i fi ahadihima, dengan syarat tidak ada celaan, tidak ada cacian dan maikan, makian kepada salah satu di antara keduanya. Boleh menganggap Utsman lebih utama, boleh pula menganggap Ali lebih utama. Tetapi yang dipegang oleh jumhur ahli sunnah, kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, Utsman bin Affan itu lebih utama dibandingkan Ali sebagaimana urutan kekhalifahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man wusifa bitasyayyu'i fil 'asril awwali fa innahu yuqsad minhu hadzal ma'na. Wa man, dan barang siapa wusifa yang disifati bitasyayyu', tasyayyu' itu artinya akidah Syiah, orang-orang yang diperkirakan terpengaruh dengan akidah Syiah, fil 'asril awwali, di masa-masa awal Islam, fa innahu yuqsadu minhu hadzal ma'na. Maka yang dimaksudkan adalah makna ini. Maksudnya seperti ini, kalau ada sebagian tokoh salaf di era dulu menganggap Ali lebih utama daripada Utsman, maka tokoh ini akan disebut sebagai orang yang disifati dengan tasyayyur. Tasyayyur. Bukan seperti tasyayyur di zaman sekarang. Kalau tasyayyur di zaman sekarang, ya orang berakidah Syiah di zaman sekarang, mereka itu disebut Syiah bukan semata-mata karena menganggap Ali lebih utama dibandingkan Utsman. Tapi mereka juga memiliki akidah bahwa Ali lebih berhak mendapatkan kekhalifahan dibandingkan Utsman. Nah, kalau sudah seperti itu, rusak akidah seseorang. Dan yang ekstrim lagi disebut dengan Syiah Nusairiyah, ya, yang dianut oleh Bashar al-Assad, yang sampai sekarang membantai orang-orang ahli sunnah di Syria sana. Itu adalah penganut Syiah Nusairiyah. Sebagian Nusairiyah itu sampai menganggap Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Dan ada rekaman videonya beredar, ya, Ali ibn Abi Thalib Rabbuna yaumal qiyamah, itu diulang-ulang. Berarti bukan karena salah ucap, bukan karena keceplosan, karena memang itu akidah mereka. Seperti itu. Ya, Syiah. Adapun yang kalau ada ulama salaf di era dulu kok disebut, oh dia tasyayyu', dia adalah Syiahnya Ali, itu maksudnya adalah sebagian salaf yang lebih menganggap Ali lebih utama dibandingkan Utsman, tanpa memiliki anggapan bahwa Ali itu lebih berhak mendapatkan kekhalifahan dibandingkan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhumah. Karena orang-orang Syiah ini kebenciannya kepada sahabat Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, apalagi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, itu sudah sampai ke ubun-ubun mereka. Sampai syahadatnya mereka itu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Dan ditambahkan lagi bahwasanya Allah melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman, dan melaknat Aisyah. Itu syahadat versi Syiah. Wah, oh, saya pernah ngaji ke Syiah, syahadatnya enggak seperti itu. Lah itu kan baru ngaji, baru kan apa namanya? Awal-awal ya. Ya, karena Syiah itu punya salah satu ajaran namanya apa? Taqiyah, menyembunyikan jati diri, menyembunyikan hakikat ajaran agama yang dimiliki. Ya, kalau ketika mereka sedang dalam kondisi minoritas. Ya, orang-orang Syiah itu ajarannya, akidahnya berbeda dengan ahli sunnah, fikihnya pun berbeda dengan ahli sunnah. Sholat itu harus pakai tanah Karbala, kalau nggak ada tanah Karbala ya sah-sahnya tanah, seperti itu. Kemudian sholat tidak bersedekah, tapi irsal, takbir gitu, tapi irsal. Dan takbir itu setiap kali apa? Mengangkat tangan itu setiap kali intikal. Ya, kalau ahli sunnah kan intikal takbir apa namanya, mengangkat tangan kan dilakukan tidak setiap kali intikal lah. Ketika takbiratul ihram, terus ketika apa? Bangkit dari ruku, ya kan? Antum mengangkat tangan enggak kalau bangkit dari ruku? Apa min berjul gitu ya, kayak lempar. Kemudian ketika apa? Bangkit dari rakaat yang kedua, itu juga mengangkat tangan. Seperti itu. Kalau Syiah enggak, setiap kali ganti gerakan mereka akan mengangkat tangan. Salatnya seperti itu. Adannya pun berbeda, adannya setelah hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal, begitu adannya itu. Dan itu bukan hoax. Saya pernah punya kaset jadul, namanya kaset pita. Kalau orang di zaman sekarang kan ditanya apa keterkaitan kaset dengan pulpen, itu kan gak ngerti. Ya, yeah. Kalau saya ngerti karena saya ini produk terdapat order baru ya. Kaset dengan pulpen itu ada kaitannya, gua bawa wer-wer. Wah, ngeset ke belakang. Kalau sekarang kan tinggal nyetok. Kalau dulu harus nyari pulpen di ubung-ubung kayak gini. Nah, di waktu itu kaset itu adalah rekaman pemakaman salah satu tokoh sentral Syiah di Indonesia. Namanya Husain Al-Habsyi di Bangil sana. Ya. Ketika prosesi pemakaman itu di, apa namanya, orang-orang Syiah saat Indonesia ngumpul di Bangil sana. Termasuk yang kemarin itu, yang kemarin binasa baru aja ini. Karena bojone ini gitu. Wih, oh, menu layak nih, ngono ya menu ceramah. Nah itu ada kumandang adzan yang terekam di kaset itu. Hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Seperti itu. Jadi itu bukan hoax. Tapi kalau antum ketemu orang, enggak kok adzan kita sama, mesti ngomongin menunggu. Ya makanya Imam Malik mengatakan la tarbi anhum fa innahum, jangan kamu apa namanya meriwayatkan dari orang-orang Syiah. Fa'innahum kadzabun, karena mereka adalah para pendusta yang suka apa namanya menyembunyikan hakikat dan jati diri mereka. Ada satu buku dalam bahasa Indonesia, saya punya bukunya itu, ya, di rumah cita simpen. Untuk apa? Mau dibaca, untuk dikoleksi, untuk dibelajar? Enggak. Itu sebagai bantahan bagi orang yang menyangkal kalau celaan mereka kepada sahabat itu adalah hoax. Asli, pakai soal asli. Tulisan Ja'far Subhani, salah seorang tokoh Syiah di Iran, yang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Abu Hurairah. Bukunya hitam. Buku hitam maksudnya hitam isinya ya, bukan hitam buku warnanya, enggak. Enggak, bukunya warnanya hitam dan akan diwocok. Jadi buku itu dari sampul pertama sampai sampul terakhir yang isinya caci maki kepada sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikatakan di sini, jadi beda ya, Syiah Ali di awal-awal Islam dengan Syiah setelahnya itu beda. Kalau yang disebut para pengikut Ali, ya tasyayuk, mereka disifati dengan tasyayuk, mereka hanya sekedar menganggap Ali itu lebih utama dibandingkan Utsman. Sudah berhenti sampai situ. Tapi kalau Syiah Rafidhah, mereka menganggap Ali lebih utama dan menganggap Ali lebih berhak mendapatkan kekhalifahan, ya, dan tiga khalifah setelahnya itu mereka adalah orang-orang yang merebut hak kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian disertai dengan celaan kepada para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Qalu, mereka mengatakan, amma adapun lauqala insanun, seandainya manusia berkata, inna aliyan, sesungguhnya Ali itu, Ali bin Abi Thalib, ahaku lebih berhak bil khilafati terhadap khilafat min Utsman, dibandingkan Utsman, fahuwa, maka dia itu adallu, lebih sesat, min himari ahli, dibandingkan keledai keluarganya. Jadi karena orang-orang Arab di zaman dulu itu hampir setiap keluarga itu memiliki apa? Memiliki keledai, dan keledai itu teman-teman sekalian, dia dijadikan sebagai simbol kedunguan di kalangan orang Arab. Jadi ini hanya bocah sing gurune killer ya. Diajari ramu demudeng, diterangi 15 menit ramu demudeng, itu biasanya akan dikatakan entel himar. Kamu adalah keledai. Itu simbol kedunguan di kalangan orang Arab. Kalau di kalangan orang Jawa kan beda lagi ya. Kebu. Kebu. Bodoh lo ngalungo kayak kebu pakanane seperti itu. Padahal antara kebu dan himar itu mana yang lebih bodoh ya? Menurut saya yang lebih bodoh itu ayam loh itu. Saya paling jengkel sekali kalau di jalan ketemu ayam itu. Wis ape-ape ning pinggire ada-ada ning pinggire bareng kene cerak malah nyabrak. Ora menus titik. Jadi menurut saya yang paling bodoh itu ayam itu. Wis ape-ape ning pinggire ning wong liwat malah nyebrak. Tapi saya ngomong begitu ya ada juga teman yang nyalahkan itu. Itu mungkin pitik ya batin lah. Kok iki aku ning pinggir kok ora liwat bareng aku nyebrak ning liwat. Nah, untuk film misalnya. Oh ya, perlu apa? Jadi pintar ya ini ya. Barang siapa menganggap Ali itu lebih berhak terhadap kekhalifahan, maka dia lebih sesat daripada keledai keluarganya. Kama sebagaimana utira dzalika, hal itu diasarkan an ba'dhis salaf, dari sebagian ulama ussalaf rahmatullahi alaihi. Rahmat Allah semoga terlimpah curahkan kepada mereka semua. Walidhalika, maka dari itu kanu, mereka para ulama ussalaf, yudhalliluna, mereka memberikan vonis sesat, man yuqaddimu aliyan, kepada orang yang lebih mengedepankan Ali ala Utsman, dibandingkan Utsman radhiyallahu anhuma fil khilafati, di dalam kekhalifahan. Tapi kalau hanya sekedar yufaddilu aliyan ala Utsman, tidak apa-apa, karena itu pendapat sebagian salaf seperti Imam siapa tadi? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yang menjadi penyebab rusaknya akidah seseorang ketika seseorang mengatakan Ali itu lebih berhak mendapatkan kekhilafahan dibandingkan Utsman bin Affan. Qala Ibnu Taimiyah fil Wasithiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu teman-teman sekalian memiliki kebiasaan unik di dalam menulis kitab. Ya. Aqidah Al-Wasithiyah itu ditulis gara-gara ada seorang ulama dari satu daerah yang namanya Wasit. Ahlu Wasit, penduduk Wasit, ya, ulama dari kota Wasit datang kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah meminta kepada beliau agar beliau menulis kitab dalam masalah akidah yang bisa dijadikan pegangan. Maka Syaikhul Islam kemudian menulis sebuah kitab dan diberi judul Ar-Risalah Al-Wasithiyah. Seperti itu. Kemudian satu ketika ada datang orang dari Marakus. Ya sama, maka beliau menulis namanya Risalah Al-Marakuziyah. Seperti itu. Dan kitab-kitab yang lainnya tuh rata-rata disematkan, dinisbatkan kepada nama daerah. Misalnya kita pengajian di sini membahas tentang satu tema akidah. Kemudian kok pengajiannya di transkrip ya, dijadikan bentuk tulisan, itu bisa saja dijadikan kitab judulnya Ar-Risalah As-Sekalekaniyah. Risalah Sekalekani. Misalnya, ini kan horor. Pada halaman 26. Di halaman 26 dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan, lakin akan tetapi istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Utsman. Istaqarra, akan tetapi istaqarra, telah tetap amru ahli sunnah, urusan ahli sunnah, ala taqdimi Utsman, di dalam mengedepankan Utsman, wa in kanat hadhil mas'alatu, meskipun masalah ini mas'alatu Utsman wa Ali, yaitu masalah Utsman dan Ali, laisat, tidaklah minal usul, termasuk perkara usul, tidaklah termasuk perkara prinsip, allati yudhallalul mukhalifu fiha, yang mana disesatkan orang yang menyelisihi di dalam masalah tersebut. Inda jumhuri ahli sunnah, menurut mayoritas ulama ahli sunnah. Lakin, akan tetapi, lakinnal mas'alat allati, akan tetapi masalah yang yudhallalul mukhalifu fiha, akan tetapi masalah yang disesatkan orang yang menyimpang fiha di dalamnya, ia adalah mas'alatul khilafah, adalah masalah khilafah. Wadhalika, yang hal itu, annahum, mereka yu'minuna, mengimani, bi'anal khalifata, bahwasanya khalifah ba'da rasulillahi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin adalah Abu Bakar. Thumma Umaru, kemudian Umar. Thumma Utsmanu, kemudian Utsman. Thumma Aliyun, kemudian Ali ibn Abi Talib. Wa man, dan barang siapa, ta'ana, mencaci, fi khilafati ahadin, mencaci kekhilafahan salah satu min ha'ula'il a'immati, dari para imam itu, fahuwa adhallu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat dibandingkan apa? Daripada keledai keluarganya. Jadi yang dipegang oleh jumhur ahli sunnah, Utsman lebih utama daripada Ali, tapi barang siapa menganggap Ali lebih utama daripada Utsman, itu tidak mengapa, tidak mencederai akidah seseorang, namun yang mencederai adalah masalah khilafah. Barang siapa mengotak-atik kekhilafahan keempat orang tadi itu, dikatakan kekhilafahannya tidak sah, kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafahan Umar tidak sah, yang bagus kekhilafahan Ali, maka dia telah melakukan kesesatan yang lebih sesat daripada keledai keluarganya. Qala, keduanya berkata, keduanya siapa itu? Yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Yang dicetak tebal itu adalah ucapan kedua imam, sedangkan yang di bawah asyarf itu adalah penjelasan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi berkata, wa annal asyrata, dan bahwasannya 10 orang, alladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahida lahum, dan Rasul telah mempersaksikan bagi mereka, bil jannati, dengan surga, wa nashhadu, dan kita juga mempersaksikan, ala ma syahida bihi wa qawluhu haqqun, dan kita juga mempersaksikan berdasarkan apa yang telah Rasulullah persaksikan, dan ucapan beliau itu adalah sebuah kebenaran. Maksudnya adalah, di antara prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, kita meyakini ada sebagian sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga. Karena seseorang itu nanti masuk surga atau masuk neraka itu masalah yang gaib, masalah gaib. Dan Allah Ta'ala mengatakan, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakanlah tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui kegaiban kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, pegang teguh ayat ini, jangan ditinggalkan. Ini perintah Allah, sang pencipta langit dan bumi. Kalau ada seseorang mengaku, mengklaim mengetahui perkara gaib, maka berarti dia berbohong, berarti dia menyimpang, berarti dia telah keliru, karena kebenaran mutlak milik Allah. Sedangkan setiap teori, setiap akidah yang bertentangan dengan firman Allah, maka itu akidah yang keliru, termasuk anggapan ada makhluk selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Kayak tadi siang itu saya mengomentari ada seorang yang mengklaim ya, dia bisa merogoh sukmo mendatangkan apa namanya rohnya seorang wali dari kidul sana, kidul kono. Kidul rodoknya kan sithik ya. Ono kuwi. Setelah itu rohnya masuk lalu dia mulai ngomong, saya adalah begini, ambil kepentingan, ambil begini. Ambil begini. Saya adalah ini terus kurang lebih durasinya 30 menit lebih, hampir 1 jam. Itu ngomong bahasa Indonesia. Saya komen. Lalu bebus wong Sunan kon Jawa kono kok ngomongi bahasa Indonesia. Zaman dulu kan bahasa Indonesia kan belum ada toh? Iya, ratusan tahun yang lalu loh. Bahkan negara Indonesia pun belum berdiri. Katanya tuh rohnya wali. Wali ini kok ngomong bahasa Indonesia. Lalu si dukun pemilik akun tadi mengatakan begini. Ya, kita kan sama-sama enggak tahu ini wali ini berupa bahasa Indonesia apa Jawa. Tapi kan di zaman dulu ada bahasa Melayu yang dengan gitu. Hatta bahasa Melayu yang kamu omongkan tadi itu bukan bahasa Melayu yang dengan gitu. Beda banget antara Indonesia dengan bahasa Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, roh orang yang telah mati itu ditempatkan oleh Allah di sebuah alam yang disebut alam barzakh. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika telah datang kepada salah seorang mereka manusia, qala rabbirji'uni, manusia yang mati tadi berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu, supaya aku bisa beramal saleh yang telah aku tinggalkan. Kala sekali-kali tidak, kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang dia ucapkan saja, permintaan saja yang tidak akan pernah aku kabulkan. Wa min waraihim, dan di belakang orang-orang yang mati itu barzakhun, terdapat tembok pembatas, ila yaumi yub'atsun, yang tidak bisa ditembus sampai hari kiamat gitu. Terus dia komen lagi, ya saya enggak tahu rogo sukma ini tidak ada settingan. Karena di dalam rogo sukma itu tidak ada setelan bahasa, kata dia. Yang jelas waktu tadi, waktu saya melakukan ritual itu, saya kesurupan dan tidak bisa mengendalikan diri. Apa jawaban saya? Ya berarti kalau kamu kesurupan, itu yang masuk dalam tubuhmu itu bukan rohnya orang yang sudah mati, tapi itu makhluk lain yang namanya setan, yang ngaku-ngaku menjadi wali. Itu wali murid aja enggak sah gitu ya. Menjadi waliullah. Kalau dia pun wali murid aja, murid-murid, kamu kok jadi wali murid? Nanti anakmu rasa sekolah panggil bayi. Aku enggak mau jadi wali murid. Seperti itu. Jadi perkara gaib enggak ada yang tahu. Demikian pula si fulan nanti masuk surga, si fulan masuk neraka, tidak ada yang tahu. Dan kita tahu kegaiban sumbernya hanya satu. Apa itu? Wahyu dari Allah. Karena Allah sang pemilik kegaiban. Allah memberitahu hal-hal yang gaib melalui kitabullah, melalui Al-Quran, dan melalui Rasulullah, melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebagian sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi, disebut namanya, sammahum Rasulullah. Rasulullah menyebut nama mereka, bahwasanya mereka masuk surga. Itu banyak itu. Di antaranya yang terkenal adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Ashratun mubasyarina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 ini bukan berarti hanya 10 tok, enggak. Ya, nanti kalau kita baca hadisnya ini, ya 10 ini kita termasuk di dalamnya Bilal. Bilal bin Rabah. Padahal kan Nabi di dalam satu riwayat yang sahih mengatakan, aku mendengar suara sendal Bilalnya di dalam surga. Menjadi dalil bahwa Bilal itu sudah dijamin masuk surga. Kemudian siapa lagi? Ukasah bin Mihsan. Ya. Bahwasanya akan ada 70 orang dari kalangan umatku yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian Ukasah berdiri, udauni ya Rasulullah bi'anakuna minhum, wahai Rasulullah doakan aku agar aku termasuk golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Qala, Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka wahai Ukasah. Kemudian qama rajulun akhar, ada lelaki lain berdiri, udauni ya Rasulullah bi'anakuna minhum, wahai Rasul, doakan aku agar aku menjadi mereka juga. Kata Nabi, sabaqaka biha Ukasha. Kamu telah didahului oleh Ukasha. Wis siji tok wae. Anek kowe jalo ajene kancamu jalo kabeh. Ajene horor. Maka Ukasha bin Misam juga termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi di antara sekian banyak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu ada 10 yang terkenal. Nashhadu bil jannati, kita mempersaksikan dengan surga liman, bagi orang-orang syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum, di antara mereka al-ashrafun mubasysyarun bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Wa yudkaruna bi a'yanihim. Kemudian disebutkan bi a'yanihim secara spesifik 10 orang itu. Wa humul muqaddimuna ala sa'iris sahabat. Dan 10 orang ini adalah yang menjadi apa? Punggawa. Menjadi apa ya? Pembesar-pembesar ala sa'iris sahabat dibandingkan dengan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil hadits sahih, berdasarkan hadits yang sahih. Itu kalau berbicara masalah gaib harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya berbicara masalah gaib tidak boleh diterima. Contoh keyakinan genderuwo itu makanannya singkong bakar. Di era tahun 2010 saya pernah ngajar bahasa Arab di Wetan, di Cawas. Itu hujan-hujan. Sing jemput itu ya pemuda masih SMA, sekolahnya SMA 1. Tapi sekarang dia udah jadi guru. Anaknya itu sekarang udah jadi guru. Dia cip, nyelam putih semua dia. Di SMA, kelas 1 SMA, dia itu jemput makan kuduanan. Pulang dari Basara itu kan sekitar jam 10, setengah 10. Lewat pohon gede, dia ngomong, apa mas? Kok, anu saya kok bau singkong bakar ya? Alah kenapa kalau bau singkong bakar? Loh, kata orang-orang kalau ada singkong bakar itu berarti ada genderuwo di situ. Alah kok genderuwo ini doyan telo bakar. Itu keyakinan gaib loh itu. Ya. Keyakinan yang dibangun di atas pembicaraan banyak manusia. Tidak boleh diyakini karena itu termasuk perkara gaib. Genderuwo senengane singkong nek mambu kembang apa itu jenenge? Kemuning berarti ada. Ada enggak pokoknya kembang kemuning? Peri, wewe. Cerita-cerita acetro seperti itu. Munak tuyul arep bungo mati cepaki beyes cepaki yuyu tuyule ra sido gur ketumpule dolanan yuyu ra sido nyolong. Ngono kuwi barang itu. Cerita-cerita gaib yang tidak ada dalilnya tidak boleh diyakini. Karena kita seorang sunni, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya meyakini akidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil hadits sahih, berdasarkan hadis yang sahih, alladzi rawahu, yang diriwayatkan ashabus sunan oleh para pemilik kitab sunan-sunan. Illa An-Nasa'i, kecuali sunan An-Nasa'i tidak meriwayatkan. An-Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid, qala, dia berkata, asyhadu, aku bersaksi, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni, bahwasanya aku sami'tuhu, mendengar beliau, wa huwa yaqulu, dan ketika itu beliau bersabda, asyratun fil jannah, ada 10 orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nabiyyu fil jannah, nabi itu di dalam surga. Wa Abu Bakr fil jannah, Abu Bakar di dalam surga. Wa Umar fil jannah, Umar di dalam surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman di dalam surga. Wa Ali fil jannah, Ali di dalam surga. Wa Talhah fil jannah, dan Talhah di dalam surga. Wa Zubair bin Al-Awwam fil jannah, Zubair bin Awam ada di surga. Wa Sa'd bin Malik, dan Sa'd bin Malik fil jannah, ada di dalam surga. Wa Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf fil jannah, di dalam surga. Walau syi'tu lasammaitul 'ashira, Seandainya aku ingin, maka aku akan menyebutkan yang ke-10. Kalau dia berkata, faqalu man huwa? Para manusia bertanya, siapa dia? Fasakata, dia diam. Kalau faqalu man huwa? Dia berkata lagi, manusia bertanya, siapa itu? Faqala huwa Sa'id ibn Zaid. Dia adalah Sa'id ibn Zaid. Ya. Dan di dalam riwayat yang kedua disebutkan, wa'an Abdurrahman ibn Aufin, dari Abdurrahman bin Auf, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah wa huwa sahih, dan itu adalah hadis yang sahih. Nah, teman-teman sekalian, ada satu fenomena di tengah kaum muslimin, ya, terutama para pemudanya, itu yang membuat hati itu sangat bersedih dan miris, ya. Para pemuda itu ketika disebutkan diminta untuk menyebutkan tokoh-tokoh terkenal, 10 saja misalnya pemain bola yang terkenal, 10 itu akan lancar menyebutnya. Ada Pele, ada Ronaldo, ada siapa lagi itu? Ruth Gullit itu dari Inggris zaman saya dulu, ya, kalau sekarang saya kurang tahu. Maradona, ya. Itu hafal, tapi ketika dicoba sebutkan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu pada enggak ngerti. Coba sebutkan Khulafaur Rasyidin, enggak ngerti. Woi, 10 sahabat Nabi saja acak ngawur juga enggak ngerti. Nah, ini menyedihkan. Sebutkan penyanyi dangdut itu langsung hafal. Sebutkan petinju 10 ya langsung hafal. Holyfield, Mattison, apa lagi? Oke. Nah, saya ingin menyampaikan satu cara mudah untuk menghafal 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Caranya ini sudah saya pernah buat makalahnya, aku kok ya rada lali, ya. 4 alif kalau enggak salah, 4 alif itu Abu Bakar, siapa lagi? Abdurrahman. 4 ain, ya. Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Itu kan ain semua. 4 ain. Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf. 4 Ali, 4 to Ali. 4 ain. Yang ketiga adalah 3 apa, ya? 3 sin, bukan 3 s. Bahannya huruf s Arab. 3 s. 3 sin, 3 sin itu siapa? Saat. Saya agak lupa itu rumusnya. 4 ain, 3 alif kalau enggak salah. Alif itu apa, ya? Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, terus siapa lagi? Az-Zubair ibn Al-Awwal. Ya, 3 alif. 4 ain, 3 alif. Alifnya siapa? Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Az-Zubair ibn Al-Awwal. 3 alif. Kemudian 2 sin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. 2 sin. Terus 1 satu tok, Talhah bin Ubaidillah. Wah, ketemu jos. Mantap, coyo. Apa tadi? 4 ain, 3 alif, 2 sin, 1 tok. 4 3 2 1. Atau antum balik, ya, kan 1 2 3 4 itu, ya, kan 1 tok, 2 sin, koma tujuh, ya, bukan tuh. 3 alif, 4 ain. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jawab 1 2 3 4. 1 apa? 1 tok. Siapa itu? Talhah bin Ubaidillah. 2 sin, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. 3 alif, Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Az-Zubair ibn Awwal. Empat ain, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Itu kalau di jumlah totalnya semua ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan 10 ini dikatakan di sini humul muqaddimuna ala sa'iris sahabat. Mereka adalah para pembesar di kalangan para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi kita itu seandainya nuwun sewu ya, kok bodoh nemen. Para sahabat enggak ada yang tahu, minimal menghafalkan yang 10 ini. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Cara menggambarkan 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1, 4 ain, 3 alif, 2 sin, 1 tok. Ya, sederhana sekali. Itu saja barangkali yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagaimana biasa, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca beberapa pertanyaan yang masuk. Oh ya. Ya. Mohon menasihatkan kembali kepada kami agar kami para pemuda tidak terjebak dalam pemahaman khawarij, terorisme dan radikalisme. Mohon nasihatnya disertai dalil-dalil sahih agar bisa menancap di dalam hati kami. Jazakallahu khairan. Yang pertama saya akan menyampaikan satu riwayat ya, yang menjadi cikal bakal munculnya pemikiran khawarij. Dan khawarij ini, terorisme dan radikalisme, itu adalah merupakan kelompok sesat pertama yang muncul di tubuh umat Islam. Khawarij adalah sempalan kelompok sesat yang pertama kali muncul di dalam Islam. Dan aliran sesat itu kan banyak sekali ya. Misalnya mereka sesat dalam masalah takdir, sudah kita sebutkan kemarin, ada Jabariyah. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Qadariyah. Ya, Qadariyah mengingkari takdir. Jabariyah menetapkan takdir tapi ekstrim. Manusia seperti seperti apa? Seperti robot yang tidak memiliki iradah, tidak memiliki keinginan. Itu kelompok-kelompok sesat. Kemudian ada kelompok sesat Manunggalik Kawula Gusti yang bisa roboh semua tadi itu, memanggil roh orang yang sudah mati, dipanggil, diwawancara. Itu kelihatannya aneh, tapi banyak sekali sebagian umat Islam yang lemah akidah mereka karena mereka jarang sekali duduk di majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan penjelasan para ulama. Sehingga majelis ilmu itu menjadi barang yang aneh. Karena biasanya mereka yang ditonton dagelan gitu. Ya kan? Kalau dagelan di mana-mana riuh, di mana-mana ramai. Kalau majelis ilmu tidak. Ya. Majelis ilmu dibacakan di dalamnya ayat, dibacakan di dalamnya hadis Nabi, disertai penjelasan para ulama, itu adalah majelis yang penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan rasa haus terhadap ilmu. Begitu. Nah, di antara sekian banyak kelompok sesat itu ada kelompok yang bernama Khawarij. Jika bahasanya namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Satu ketika Nabi membagikan ghanimah ya, dan diprotes oleh Dzul Khuwaisirah. Ia mengatakan kepada Nabi Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, bersikap adillah engkau di dalam membagikan harta rampasan perang. Karena kan ini baru saja terjadi lagi kan kasus terorisme radikalisme di mana, di Makassar sama di Mabes Polri ya. Apalagi pelakunya cah wedok sisa tak untuk dikendali. Ya, sudah tinggal surat wasiat ya, kertasnya nggak buka. Tak tiri bukunya dibuas. Orang gula sing polos. Kemudian ketika orang ini mencaci Nabi Umar bin Khattab memiliki kehendak untuk memotong lehernya. Kata Nabi, da'ahu. Da'li ya Rasulullah adribunuh pahwaya Rasulullah, izinkan saya untuk memegang lehernya. Kata Rasulullah, jangan kamu bunuh. Fa'innahu saya kruju min du'ibihi hadha. Sesungguhnya akan keluar dari orang ini satu kaum. Yaqra'una al-Qur'ana la yatajawazu hanajirahum. Yang dia membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongannya. Baca Quran tapi hanya di lisan, tidak ngerti tafsirnya, tidak ngerti pemahamannya, ya tidak pula diamalkan. Kemudian gimana lagi itu disebut dalam hadis itu? Yang merukuna minad dini, dia akan melesat dari agama ini. Kama yang merukusah muminan romiyah, sebagaimana anak panah melesat dari sasarannya. Itu namanya sikap ekstrim. Anak panah yang normal, ini anak panah yang normal yang dipanahkan itu jelek berhenti pada sasarannya. Tapi Khawarij enggak. Jelek itu enggak berarti 12 nebus. Itu namanya sikap apa? Ekstrim. Melampaui batasan syariat. Orang-orang Khawarij. Dan itu adalah merupakan cikal bakal Khawarij. Setelah itu mereka muncul di zaman Utsman, yang mendemo Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pemimpin di demo. Ini di antara karakter khas orang-orang Khawarij ini suka sekali mencaci maki penguasa kemudian melakukan pemberontakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung yang ngebom itu, yang tidak yang provokasi. Seperti itu. Dan di Klaten ini juga saya kan termasuk mengamati. Di Klaten ini dulu ada anak-anak sekolah yang kemudian terlibat jaringan terorisme. Benar apa tidak? Ya bertahun-tahun yang lalu. Dan rata-rata pelakunya masih anak-anak, ya masih remaja ya. Mentah secara ilmu dan pemahaman jauh dari bimbingan para ulama seperti itu. Kemudian doktrin yang biasanya disuntikkan kepada para pemuda ini dipilih para pemuda yang semangat beragama. Semangat beragama tetapi tidak memiliki fondasi akidah yang benar sehingga mudah sekali dipengaruhi. Cukup membawa ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kemudian diambil kesimpulan negara kita negara kafir, pemimpin kita pemimpin kafir. Ini adalah taghut yang harus diperangi. Seperti itu. Semudah itu doktrin terorisme itu kalau seorang itu semangatnya tinggi sekali dalam waktu 10 menit dia sudah bisa terpengaruh dengan doktrin seperti itu. Sekarang saya tanya, negara kita pakai hukum Islam tidak? Tidak. Sedangkan Allah berfirman, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Jadi negara kita negara Islam bukan? Bukan. Pemerintah kita memperlakukan hukum Islam? Tidak. Jadi mereka orang-orang kafir berdasarkan ayat ini dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Itu doktrin awal-awal. Ya. Dia tidak berani menganggap kafir. Ini sudah benci terlebih dahulu. Benci, benci, benci ditambahin dengan apa? Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro dengan kaum muslimin, semakin benci, semakin benci, semakin benci. Ya akhirnya kebencian yang menumpuk itu berubah menjadi akidah takfir yang mengkafirkan semua orang yang tidak memiliki akidah seperti akidahnya dia. Kemudian melakukan apa? Tindakan terorisme, radikalisme dan seterusnya. Ya padahal kita pernah menyampaikan bahwa seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam tatkala menafsirkan firman Allah Ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ilaika humul kafirun, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah mereka adalah orang kafir. Kafir di sini adalah kufrun duna kufrin, kufrun la yaqulu anil billah, kufur yang tidak kekufuran, kekufuran yang tidak mengakibatkan seseorang murtad dari agama Islam. Betul itu merupakan kekufuran, tapi itu kufur asghar. Betul itu merupakan perbuatan dosa, tapi tidak mencapai derajat kekafiran, tidak mencapai derajat murtad yang kemudian boleh diperangi. Ya, tidak seperti itu. Belum lagi kalau nanti kita mengkaji masalah jihad ini. Jihad itu ada aturannya, ada aturan mainnya di dalam syariat kita itu. Ya, harus minta izin kepada penguasa, minta izin kepada orang tua, minta izin kepada orang yang kita apa utangi duitnya. Ini tiga orang harus dimintai izin. Sedangkan pelaku apa ini toh? Penembakan di Mabes Polri ini kan dia enggak minta izin sama orang tua yang dia pamit toh. Pakai kertas toh, nulis. Kalau dia minta izin orang tuanya mesti tidak akan di kasih izin. Ada hadisnya. Ada sahabat Nabi, ya, wahai Nabi, aku ingin berjihad bersama engkau. Jihad langsung di bawah komando Nabi. Jelas-jelas jihad syar'i itu. Tapi Nabi, apakah kamu punya orang tua? Ya, saya masih punya dua orang tua yang sudah tua, kata pemuda itu. Kata Nabi, kembalilah kamu, berjihadlah kamu kepada keduanya. Ya, rawatlah kedua orang tua. Ini jihad yang syar'i, yang beneran aja. Kalau orang tua enggak kasih izin, suruh balik kok. Siapa yang menyuruh? Nabi. Kita punya utang, mau jihad. Minta izin dulu sama orang yang kita utangi duit deh. Kenapa begitu? Lah kalau kita mati, kan utang kita siapa yang nyaur? Kalau yang ngasih utang, oh, orang yang jihad mau nak mati utangmu dia. Kada juta ya. Dilunasi saya naik kesurunan semua mangkat rapopo. Seperti itu. Minta izin pada penguasa, minta izin kepada orang tua, minta izin kepada seperti orang yang kita utangi. Kemudian jihad itu membunuh tuh milih orang tua, ya, para wanita, anak-anak itu tidak boleh dibunuh di dalam jihad itu. Tapi antum lihat terorisme, milih nggak mereka? Lihat milih dia bawa dua, apa mati kafir? Anak milih. Apa celatannya? Tua belok, selatan itu bom, tidak ada yang belok. Itu dari situ saja ya, sudah sangat jelas dan gamblang yang dilakukan itu bukan merupakan bentuk jihad syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi welingan saya kepada para pemuda, terutama teman-teman yang hadir di sini, sibukkan diri di dalam majelis ilmu. Dan rata-rata para apa ini, kalau dikatakan, oh, ciri-ciri teroris itu celana cingkrang berjenggot, di tak iru teroris yang jenggot itu sing di ketika ngebom nek jenggot itu di nggak ada, ya. Sing nimbak neng sarna, no, katok jin, yang bu topping ini ya, jenggot ini, itu merupakan apa kemunculan terorisme ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk memperburuk citra Islam, padahal nggak ada kaitannya jenggot celana cingkrang. Wanita bercadar dengan apa itu namanya tindak terorisme itu. Rata-rata setelah ketangkap lagi ingin jenggot kan begitu. Ketika melancarkan aksinya apa ini sing jenggot? Gak ada. Malah saya punya teman wajib itu ekstrim menunggu berarti jenggot mati porok abe kok malah deh. Ini sebulan kan tak lah kok maling? Amin lagi jenengi menghindarkan diri dari sergapan tabut. Jadi sunnah Nabi dibabat hanya karena menghindarkan diri dari sergapan ta'ubut. Nah, kamu ini apa-apa dinyangnya ta'ubut? Ya, ta'ubut itu main dia. Ya, ketika ditanya, apa itu Islam? Islam itu ya isak syukur luhur asal makhluk. La ilaha illallah. Jadi mereka, la ya'rifunal Islam ilal anawin. Mereka enggak mengetahui Islam kecuali hanya judulnya saja. Hakikat Islam, hakikat sunnah yang ditorehkan oleh para ulama kita tidak dipelajari dengan tekun, ya, tetapi hanya membela Islam karena apa kebencian dan dendam kesumat. Memang ya orang-orang itu sangat ahli sekali mempermainkan perasaan para pemuda. Lihatlah anak-anak di Palestina, bayi-bayi dibantai, wanita-wanita hamil dibelah, di Rohingya, di ini. Anehnya kok ngebomin yang gini, yang belain yang Palestina kok sih dibantai? Indonesia, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, terutama yang pemuda ini, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk yang lurus dan menyabarkan diri duduk di majelis-majelis ilmu serta tidak menyibukkan diri dengan berita-berita, ya, koran, berita-berita media massa, apakah itu tentang politik, apakah tentang apa yang lainnya. Ya, karena itu ilmu layan tak wajah lagu lagu. Ilmu yang tidak manfaat, kalau kita tidak mengerti berita itu kita juga tidak berdosa. Tapi kalau sampai kita tidak tahu cara wudu yang benar, dosa kita. Tidak tahu akidah yang benar, kita berdosa. Nah, kalau tidak tahu ya Allah, maka akidah saya sesat. Kata Allah, lah dulu kenapa tidak ngaji? Di kelakuan ini pengajian dari Senin sampai Senin lagi itu ada. Tadi ya, saya ngupload berita pengajian di kelakian tahun 2013 itu dari Senin sampai Senin lagi ada. Apalagi zaman sekarang. Ya 2013 dulu belum ada di pelatihan kota. Sekarang sudah semakin banyak, daurah juga semakin banyak. Jadi tidak ada alasan kita untuk menghindar lagi dari dari ilmu. Dulu para ulama kita berlari untuk mengejar ilmu. Sekarang kita lari dikejar ilmu. Diuyak ilmu megah, pertokan. Lalu besok megah. Kenapa agak jadi ngantin aja rakon ngaji juga. Jadi kita berlari-larian menghindar dari ilmu. Na'udzubillah. Amalan penggugur dosa yang paling baik untuk memboster iman kita yang sedang lemah dan kutur, dan nasihatnya dalam kiat-kiat istiqomah dalam satu bidang ilmu supaya tidak bosan. Kata para ulama, paman tolak dari ilmu apa liudakik. Barang siapa menuntut ilmu, hendaknya dia merinci. Antum suka ilmu apa ini? Di antara sekian disiplin ilmu itu ada ilmu kan satu yang antum paling senang. Nah sudah itu, fokus di situ. Rinci di situ. Ya, jadilah ahli di situ. Dokter, dokter kan oke. Untuk, bagian untuk tak oleh, fokus di untuk. Ya. Nanti kalau ini sudah berhasil, ya kita mendapatkan ilmu dalam satu disiplin ilmu, baru kemudian kita berpindah kepada yang lain. Seperti itu. Adapun amal penggugur dosa yang paling ya banyak sekali amalan penggugur dosa ya, berisbahul wudu bil makarih, yaitu memperbaiki kualitas wudu di musim dingin. Sebentar lagi kan dingin. Kenapa? Karena kata simbah saya, kalau pohon mangga mulai berbunga itu tanda-tanda akan berdinding. Pohon mangga depan rumah saya itu sebagian sudah berbunga. Ya, berdinding itu musim dingin. Ketika musim dingin kita melakukan wudu dengan sempurna. Sunahnya 3 kali ya dicuci 3 kali. Orang meskipun perintah-perintah bismillah ditekati. Itu bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa kita. Kata sebagian ulama ussalaf, min a'la darajatil iman isbaghil wudu ya inda syiddatil burudah. Di antara kedudukan iman yang tertinggi adalah menyempurnakan wudu ketika musim dingin. Seperti itu. Kemudian istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat itu juga menggugurkan apa? Menggugurkan dosa. Kemudian beristighfar kepada Allah. Ya, yang lebih hebat lagi, lebih sempurna lagi, membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang itu jangan dianggap ya tidak berguna, hanya buang-buang waktu. Tidak. Manfaatnya besar sekali. Karena kekuatan seorang manusia tidak diukur dengan bisepnya yang mentol, dengan perutnya yang six pack. Meskipun perutnya one pack, tapi kalau dia itu rajin membaca zikir pagi dan petang, dia itu menjadi seorang yang kuat. Kuat menghadapi kenyataan, kuat menghadapi musibah, kuat menghadapi benturan dan kesulitan di tengah kerasnya hidup. Seperti itu. Tapi kalau meskipun badannya six pack, ya, bisepnya itu dan pentulus, awain merongkol, kuat ya, lari mengitari lapangan itu dalam durasi 120 menit tanpa hentinya uyak bal, tidak lelah sama sekali. Tapi kalau jiwanya lemah ya, itu baru mendapat benturan sedikit ya sudah jatuh dan tumpah. Ya, diputus pacarnya gantung. Gantung siaran live lewat Facebook. Gantung guys. Karena jiwanya lemah. Ya, mudah galau, mudah stres. Karena jiwanya lemah, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat zikir. Kemudian zikir juga lebih membuat kita itu menjadi orang yang berani. Tidak penakut dan lebih kuat jiwanya. Itu di antara hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Zikir pun juga menggugurkan dosa. Apakah ngaji lewat YouTube, Facebook sama utamanya dengan mendatangi kajian? Tidak sama. Tidak sama. Mana dalilnya? Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa basiyatuhum rahmah wa hafathuhum malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah orang berkumpul di masjid Allah. Jadi kumpul di masjid. Lah kalau antum nonton Facebook kumpul di masjid. Yang rumah toh? Yang rumah tengok-tengok. HP ini ceramah baru tinggal turun. Ada itu video Syekh sedang mengajar daring ilmu agama ditanya, "Ya Abdurrahman, Abdurrahman bin Abdul Qadir, Abdurrahman wa kana rahimahullah." yad'u jawal inda ra'sihi tsumma yanamu fi waqtil muhalah. Wahai Abdurrahman, Abdurrahman bin Abdul Qadir di Jawa, Abdurrahman. Oh, Abdurrahman mati. Dia meletakkan HP di atas kepalanya lalu tidur di tengah pengajian. Itu musibah ngaji online. Yo eneng sing apa temen yo eneng. Rata-rata ne orang. Apa nang nang omah itu biasanya kalau kita ngaji di sini kan fokusnya ngomongi gawane pengen gawe sarimi. Sarimi ndrope loro, kalau semende nonton pengajian baru ngorok. Ya jadi pengajian. Tapi kalau di masjid baca kitabullah kemudian mempelajari sunnah Nabi, apa kata Nabi? Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa zakkarahumullahu fiman indah, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya di langit. Kapan ini? Ketika kumpul di masjid. Berarti kalau ngaji Facebook lewat YouTube itu gak dapat pahala, ya dapat. Gak ratur lo ya. Ya dapat, tapi keutamaannya jauh dibandingkan kalau kita hadir langsung di apa? Di majelis. Kemudian di antara manfaat hadir di majelis, kita bisa mempelajari akhlak dari ustaz. Ya ustaz itu akhlaknya bagaimana, perilakunya seperti apa. Kita belajar langsung. Ya bisa melihat, bisa menyaksikan langsung. Salam, senyum, sapa, dan seterusnya. Tapi kalau di Facebook kan tidak bisa, ya. Jadi tidak sama. Tetapi masing-masing memiliki keutamaan. Cuma yang lebih utama tetap hadir di masjid. Wallahu ta'ala bishawab. Ini waktunya sudah habis ya. Sedangkan masih ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Insya Allah nanti kita jawab pada pertemuan berikutnya di hari Kamis yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.